Mitra Bisnis, Kompas menulis, persoalan mendasar sepanjang 15 tahun perjalanan reformasi adalah kepastian hukum yang belum sepenuhnya hadir di tanah air. Ketika reformasi menghadirkan kebebasan, tapi di saat yang sama malah tidak ada kepastian hukum, maka ketidakpastian hukum itu akan merusak seluruh sektor. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Hakim Agung Gayus Lumbun. Pak Gayus, apa komentar Anda soal ini? Saya pikir sebagai negara hukum, sebagaimana amanat konstitusi kita pasal 1 ayat 3 tentang negara hukum, tentunya kepastian hukum itu merupakan salah satu dari tujuan hukum. Jadi hukum itu pertujuan. Yang pertama, tujuan hukum untuk menciptakan kepastian hukum. Tetapi ingat, ada dua hal lain yang mendampingi kepastian hukum, yaitu kemanfaatan dan keadilan. Itu konsep-konsep hukum yang digunakan di banyak negara yang digagas oleh Radbruch. Radbruch dalam teorinya mengatakan tiga hal itu. Artinya bagaimana Gustav Radbruch ini menggambarkan dan dipakai teori ini di banyak negara itu karena memang di samping kepastian hukum, ada hukum positif yang berlaku untuk ditegakkan, ada juga hal lain yang perlu diperhatikan yaitu keadilan dan kemanfaatan dari hukum itu. Tapi hukum sekarang hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas, Pak. Misalnya koruptor kelas kakap hanya dijatuhi hukuman ringan. Bagaimana Bapak melihatnya? Itu hal yang berbeda, yaitu peradilan yang dengan mekanisme berbagai hukum acara atau aturan hukum yang dipakai di pengadilan. Sebut saja misalnya masyarakat merasa bahwa putusan hakim tidak adil, padahal hakim itu sangat dibatasi menurut hukum acara. Jadi kalau kita mau bicara penegakan hukum, tidak melihat putusan pengadilan saja. Harus diperhatikan di pengadilan itu apa yang terjadi, yaitu ada dakwaan, adanya tuntutan, baru kemudian hakim memutus. Sebagai hakim, saya tidak menyangkal bahwa memang mengenai image masyarakat terhadap kurang beratnya hukuman, terutama pada koruptor, itu memang satu hal yang nyata. Tetapi ini harus juga diperhatikan faktor-faktor yang lain, yaitu adanya dakwaan dan tuntutan di pengadilan. Ada pihak menilai melemahnya hukum Indonesia lantaran sistem hukumnya yang tidak mengatur pemisahan kekuasaan antara yudikatif dan eksekutifnya. Bagaimana menurut Bapak? Saya pikir kalau kita bicara yang lebih jauh lagi, maka juga saya kembali pada teori-teori hukum yang memang melihat masyarakat ini perlu juga bersepakat dengan sistem hukum yang akan dijalankan. Yaitu bagaimana kita mesti memiliki hukum yang baik sebagai bentuk substan menurut teori Friedman, ya, Lawrence Friedman. Kemudian kita mesti mempunyai aparatur atau struktur yang betul-betul teruji. Baik integritas, kemudian profesionalismenya, kemudian moralnya. Tetapi yang ketiga adalah kita juga memiliki masyarakat yang sudah sadar hukum. Masyarakat yang berbudaya hukum. Jadi tiga hal inilah mungkin yang saya pandang secara singkat, kita perlu memperbaiki ketiga-tiganya. Publik atau masyarakat juga diharapkan bisa menyadari keadaan hukum yang sudah berjalan dan perlu ditegakkan. Jadi memang ada tiga hal yang tidak mudah untuk kita menyalahkan salah satunya, tapi mari bersama-sama menegakkan tiga hal. Lalu, apa yang harus dilakukan pemerintah, Pak, terkait kepastian hukum di Indonesia? Penegak hukumnya harus teruji moralitas, kemudian integritas, kemudian kualitas atau profesionalismenya. Dan masyarakat juga tidak boleh dibiarkan. Demokratisasi yang dibangun atau demokrasi yang juga ada batas-batas yang diatur oleh undang-undang. Nah, dari mana kita mulai? Kalau kita ibaratkan lalu lintas, maka stagnasi yang di perapatan itu memang tidak mudah untuk diambil jalan tengah yang mana yang mau didahulukan. Tapi saya pikir kalau semua elemen itu dijalankan, mudah sekali akan mendahulukan laluan yang mana, kemudian yang lain harus mengalah untuk tidak memotong, dan yang lain ikut mendukung. Jadi saya pikir kita perlu waktu memang. Tapi selama ini waktu kita sudah banyak terbuang, reformasi telah berjalan cukup lama, dan kita belum mengarah ke lebih tinggi dari reformasi lagi yang harus bisa sesuai dengan tujuan reformasi. Demikian Hakim Agung Gayus Lumbun, saya Wendy Lim.